Cah Ireng Anak Batu. Siapa sangka, siapa duga, suatu saat lahirlah manusia. Berkulit hitam, kepala gundul, tubuhnya gersuk jenaka. Cah Ireng, itulah dia, anak peri yang selalu gembira. Siapa melihat, pasti tertawa, dialah bocah hitam yang lucu. Namun sayang, ia anak muka, mencuri berbohong, itulah kerjanya. Dengan berani, ia masuk hutan, disitulah didapat yang pelajar. Seketika itu juga, suasana desa kecil di lereng gunung itu menjadi kacau dengan datangnya seekor ular raksasa bertanduk yang selalu mencari mangsa dan mengacaukan desa itu. Tiba-tiba, dari arah mulut ular raksasa itu jatuhlah sebutir telur yang kemudian pecah menimpa sebuah batu hitam di tepian sungai. Dan secara perlahan, batu itu berubah menjadi seorang anak laki-laki yang berkepala gundul, bertubuh gendut, dan berkulit hitam. Lucu sekali. Hidup. Kini aku akan mencari orang tua yang akan merawatku dan memberiku nama. Siapa ya? Akan ku cari ke arah sana. Itu ada seorang ibu tua. Akan ku hampiri dia. Seandainya anak dan suamiku masih hidup, tentu aku tidak akan kesepian lagi. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Pergilah. Jangan bermain-main di sini, anak-anak. Anak kecil berkulit hitam. Cah Ireng. Hah? Cah Ireng? Bagus. Ibu memang cocok menjadi ibuku. Apa maksudmu, nak? Kini saya akan menjadi anak ibu. Nama saya Cah Ireng. Tapi maksud ibu? Ada apa, Bu? Apa ibu tidak mau kalau... Bukan itu. Sudahlah. Kini boleh ibu tahu siapa orang tuamu? Orang tua? Saya tidak mempunyai orang tua, Bu. Karena itu, saya datang kemari menemui ibu. Baiklah. Mulai saat ini kau akan menjadi anak ibu. Sebagai pengganti anakku yang dimakan seekor ular raksasa, penjelmaan dari jin jahat. Oh, kasihan sekali anak ibu. Tapi, sudahlah. Mungkin Tuhan mengirimkan kau sebagai pengganti anakku itu, Cah Ireng. Terima kasih, Bu. Sejak saat itu, Cah Ireng menjadi anak angkat ibu tua yang baik hati. Cah Ireng yang berwajah lucu itu segera dapat merebut kasih sayangnya. Namun karena selalu dimanja, Cah Ireng menjadi nakal, suka mencuri dan suka berbohong. Cah Ireng, betulkah bukan kau yang mencuri mangga Pak Sastro? Betul, Bu. Cah Ireng tidak pernah mencuri. Ayo, jangan berbohong. Kau harus tahu, mencuri itu tidak baik. Apalagi berbohong kepada ibu. Percayalah, Bu. Cak Ireng anak baik, tidak suka berbohong. Kau tahu, Ireng. Kau akan diejek dan dijauhi temanmu jika kau nakal. Ireng tahu, Bu. Tapi kini Ireng mau pergi bermain dulu ya, Bu. Kalau begitu hati-hati dan jangan nakal ya. Iya, Bu. Pak Marto, penjual telur. Nampaknya dia sedang tidur. Sebaiknya ku curi telur-telur ini. Asik. Aku tidak tidur, Cah Ireng. Saya ingin membeli telur ini. Mana uangnya? Uangnya ketinggalan, Pak. Bohong. Kau pasti ingin mencuri telur-telurku. Tidak, Pak. Tapi tunggu, jangan lari. Kembalikan telur-telurku. Hei, anak batu, anak jin. Tunggu. Coba tangkap aku, Pak. Ayo tangkap kalau bisa. Berhenti. Kenapa dia terus mengejarku? Aku harus cepat-cepat naik ke atas gunung. Yang mulai kelelahan. Ayo Pak Tua, kejar aku. Rupanya dia sudah tidak mengejarku lagi. Oh, syukurlah. Aku telah masuk ke dalam hutan. Aku akan bersembunyi dulu di sini. Mungkin Pak Marto masih menunggu di lereng gunung. Sebaiknya telur rebus ini ku makan saja. Halo, selamat bertemu anak manis. Siapa yang berbicara? Aku, lihatlah. Aku berdiri di atas bunga liar ini. Di mana? Siapa kalian? Tubuh kalian kecil sekali, hampir sebesar jari tanganku. Kami adalah bangsa Liliput yang tinggal di dalam hutan ini. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang bersembunyi. Bersembunyi? Iya, bersembunyi. Dulu kami tinggal berbahagia di hutan ini. Terkadang kami menolong para petani untuk menjaga sawah mereka tanpa mereka ketahui. Betul. Lalu datanglah nenek jin yang jahat yang selalu menghalangi segala tindakan kami. Dan kini kami tidak dapat berbuat bebas seperti dulu lagi. Pantas kini banyak panen yang gagal. Rupanya kalian tidak ikut lagi menjaga sawah penduduk. Lalu, mengapa kalian tidak mencoba mengusirnya? Sulit sekali mengalahkan jin itu karena ia sangat kejam dan sakti. Iya, benar. Ia dapat berubah menjadi ular raksasa yang memiliki tanduk di kepalanya. Menyeramkan sekali. Siapakah namamu, anak manis? Namaku Cah Ireng. Aku sedang mencari kayu bakar di hutan. Cah Ireng. Kau pasti berbohong-bohong. Coba, mana kapakmu? Aku... Sudahlah. Jangan bertengkar. Cah Ireng, maaf. Dari manakah asalmu? warna kulitmu itu hitam sekali. Kurasa tidak ada manusia yang hitam seperti ini. Aku juga tidak tahu. Rasanya dulu aku tinggal di tepi sungai, lalu tiba-tiba aku hidup. Rupanya kau heran dengan kulitnya yang seperti panci kosong itu. Diam. Apakah kau tidak tahu kalau nenek jin kehilangan telur ajaibnya ketika ia sedang mengamuk di desa dalam wujud seekor ular raksasa? Oh, iya ya. Lalu apa hubungannya dengan cah ireng? Telur dalam mulut ular raksasa itu jatuh menimpa sebuah batu hitam di tepian sungai. Aku pernah mendengar nenek jin berkata begitu sambil marah-marah. Maksudmu, batu hitam itu adalah cah ireng yang kemudian hidup? Betul. Bukankah siapapun yang terkena pecahan telur itu akan mempunyai kekuatan untuk mengalahkan nenek jin? Berarti kita masih mempunyai harapan untuk bebas. Hei, apa yang sejak tadi kalian perbincangkan? Cahireng, kami sudah tahu asal usulmu. Kamu berasal dari sebuah batu hitam di tepian sungai. Mungkin benar aku berasal dari batu hitam besar itu. Tapi apa untungnya? Kau akan menjadi penyelamat kami, Ireng. Apa yang kalian katakan? Aku tidak mengerti. Lebih baik aku pergi melihat-lihat keadaan hutan. Tunggu dulu. Nanti kau akan bertemu nenek jin. Benar. Itu sangat berbahaya. Belum saatnya kau menjadi pahlawan kami. Doakan saja agar aku selamat dan menjadi pahlawan kalian. Selamat tinggal. Cahireng. Cahireng ini memang nakal. Tapi ia memang pemberani kok ya. Semoga dia berhasil menolong kami dan seluruh penduduk desa. Aneh sekali liput-liput tadi. Katanya aku dapat menolong mereka. Tapi mereka itu memang lucu, walau terkadang menjemukan. Hutan ini memang menyeramkan. Suasananya sunyi sekali. Apakah aku akan bertemu dengan nenek jin itu? Hutan, ada sebuah gubuk mungil. Aku akan masuk ke dalamnya. Gubuk ini menakutkan sekali. Siapakah penghuninya? Di sudut-sudut ruangan banyak terdapat tengkorak manusia, dan di dekat tungku itu ada sebuah kuali besar sekali. Untuk apa semua ini? Di atas meja itu ada dua buah botol. Yang satu berisi air berwarna putih dan yang satunya airnya agak kemerahan. Mengapa tiba-tiba aku menjadi haus? Di sini baunya harum dan menyegarkan. Coba aku minum. Bukankah penghuni rumah ini sedang pergi? Ia takkan tahu kalau air ini ku minum habis. Enak sekali rasanya. Akan ku cari apa masih ada air seperti ini lagi. Aku akan mencurinya tapi kepalaku sakit sekali. Apa yang terjadi? Hei, aneh. Semua barang-barang di gubuk ini menjadi besar. Oh, apa yang telah terjadi? Aku puas telah memakan dua orang anak manusia. Celaka, jin itu telah datang. Apa yang harus kulakukan? Sebaiknya aku bersembunyi. Rupanya aku telah kedatangan seorang tamu. Hei, anak manusia, aku tahu kau bersembunyi di bawah meja. Mana dia? Ampun. Kau anak nakal, berani meminum ramuan obatku, ha? Tubuhmu kini menjadi kecil, hampir sebesar jari. Besok pagi kau harus menjadi santapanku. Tolong aku. Tolong. Kulitmu hitam seperti tempe gosong dan dagingmu agak keras. Aneh. Mungkin kau masuk angin. Biar ku masukkan dalam sangkar. Jangan, Nek. Ayo, masuk saya ke dalam sangkar. Lepaskan saya, Nek. Lepaskan. Diam kau. Aku mau tidur. Nenek jin itu menyeramkan sekali. Giginya bercaling, kepalanya bertanduk, dan karena tubuhku mengecil, maka ya, kelihatan sebesar raksasa. Cairan, kami datang. Oh, itu Liliput, temanku datang. Syukurlah, kalian cepat kemari. Kami tahu kau ditahan oleh nenek jin. Karena itu kami datang untuk menolongmu. Cepatlah, buka tutup sangkar ini. Tenanglah. Kami juga membawa tali dari akar pohon. Jadi kita dapat turun dengan mudah dari atas meja ini. Pantas kalian dengan mudah naik ke atas meja. Ayo cepat kita pergi sebelum dia bangun. Ayo. Terima kasih atas pertolonganmu, sahabat. Kau teman kami. Karena itu sudah sepantasnya lah kami menolongmu. Cairang, apakah kau meminum air ramuan nenek jin sehingga tubuhmu menjadi kecil sebesar tubuh kami? Benar, sahabat. Oh, aku menyesal sekali. Kalau saja aku tadi tidak mencurinya, tentu tubuhku tidak akan kecil seperti ini. Sudahlah, jangan menangis lagi, Cairang. Kini berjanjilah untuk tidak nakal lagi. Lupakanlah, ya? Oh ya, maukah kau bermain dengan kami di atas bunga-bunga di balik dedaunan di hutan ini? Lihat-lihat, ada seorang ibu tua menuju gubuk nenek jin. Apa yang akan dilakukannya? Mana? Oh, itu ibuku. Mari kita lihat. Anak manusia, Rupanya kau telah lelah berteriak ya. Hah? Sangkar ini terbuka. Kemana dia? Wah, aku harus mencarinya. Siapa itu? Lancang sekali mengetuk pintu rumahku ya. Selamat sore, Nenek Jin. Wanita tua, berani benar kau datang ke rumahku. Apa kau tidak takut kumakan, he? Ampun, saya tak takut, Nek. Lalu apa keperluanmu datang ke sini? Anak saya tadi lari ke dalam hutan ini, Nek. Apakah Nenek melihatnya? Anak saya itu yang... Aku tahu. Aku memang telah menangkap dan mengurung anak itu. Bebaskanlah dia, Nek. Maafkanlah dia jika dia telah berbuat kesalahan. Boleh saja. Tapi kau harus bersedia menjadi gantinya. Aku harus keluar untuk menolong ibu. Jangan sampai beliau mati karena diperdaya Nenek Jin. Jangan. Jangan. Jangan berperdaya. Hamba bersedia. Irang. Wah, Cairang. Aku yang berlari ke arah ibunya. Kita harus berbuat sesuatu. Bagus. Kini bersiaplah kau. Ibu, ini saya, Bu Cairang. Siapa kau? Siapakah kau? Cairang, mengapa tubuhmu menjadi kecil seperti ini, Nak? Nanti akan kuceritakan, Bu. Sekarang mari kita segera pergi. Ini jin itu sangat kejam. Mari, Nak, biar kau kugendong. Ayo, Nak. Perempuan tua, kau tidak dapat lolos dari tanganku. Kau ingin menguji kesaktianku rupanya. Kermekar melar, jadilah aku ular. Ayo, Bu, cepat. Nenek jin itu telah berubah menjadi seekor ular raksasa bertanduk. Iya, Nak. Ular raksasa itu siap untuk memporak-porandakan seluruh isi hutan ini, Nak. Cairang, cepatlah kemari. Ada apa, sahabat? Cairang, minumlah air ramuan yang berwarna kemerahan ini. Aku mengambilnya dari rumah Nenek Jin itu. Untuk apa? Ayo, cepat minum. Nanti kau akan tahu sendiri. Baiklah. Dengan rasa heran, Cairang meminum air ramuan itu. Sungguh ajaib, adik-adik. Dalam sekejap, Cairang yang semula kecil itu menjadi besar. Ya, besar sekali. Hingga sebesar ular raksasa jelmaan Nenek Jin. Kini tubuhku sebesar raksasa. Kini akan kuhadapi ular itu. Hiar! Ular ini melilitku begitu keras. Nafasku terasa sesak. Tapi aneh, tusukan-tusukan tanduk ular ini tidak berarti apa-apa bagiku. Mungkin karena khasiat telur ajaib. Tuhan, lindungilah anakku. Ayo, Nak. Hati-hati, Cairang. Sebaiknya kupatahkan tanduk ini, lalu kutusuk kedua matanya. Ya! Nenek Jin itu telah mati. Iya, Cairang telah berhasil mematahkan tanduk ular itu lalu menusuk matanya. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Cak Ireng mengecil kembali seperti semula. Cak Ireng anakku, kau telah berhasil, nak. Ibu, maafkan Cak Ireng yang selalu menyusahkan ibu. Ireng tidak mau mencuri dan berbohong lagi. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih Tuhan. Cak Ireng, selamat untukmu. Kaulah pahlawan kami. Hei, mengapa begitu banyak manusia liliput? Pakaiannya kalian lucu sekali, terbuat dari daun dan bunga. Ya, aku telah memanggil kawan-kawanku yang bersembunyi di dalam goa. Dan ini adalah pakaian kebangsaan kami. Kini kita telah aman. Oh ya, maukah kau ikut berpesta bersama kami? Terima kasih, tapi aku ingin pulang saja. Jadilah anak yang baik, maka kau akan mendapat banyak teman. Dan jangan lupa, sering-seringlah datang dan bermain bersama kami. Oh, tentu sahabat. Siapa sangka, siapa duka, suatu saat lahirlah manusia. Berkulit hitam, kepala gundul, tubuhnya kelusuh jenaka. Cak Ireng, itulah dia, anak peri yang selalu gembira. Siapa melihat, pasti tertawa, dialah bocah hitam yang lucu. Namun sayang, ia anak nakal, mencuri berbohong. Dengan berani ia masuk hutan, disitulah didapatnya pelajaran. Nah adik-adik, sampai di sini cerita ini. Kita jumpa lagi di lain cerita. Selamat berpisah dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita.